Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fabisrah li sadri wa yasir li amri wal udata min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru semua, juga pendengar Radio Dakta Bekasi 107 FM, pendengar Radio RDI, Radio Dakwah Islam di Malang, dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masuk hari ke-8 ya, dan akan insya Allah sebentar lagi kita akan menjelang hari ke-9 bulan Ramadan. Jadi tidak terasa ya, begitu cepat ya, kita hampir menyelesaikan 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT, dan kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita, meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Bapak Ibu hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, para santri, wali santri, mahasiswa Taqwa College, kita pada sesi yang ke-8 ini kita akan bahas tentang ya, judulnya adalah tanamkan keyakinan sebagai seorang muslim ya. Karena kenapa ini begini ya, jadi saya sudah diskusi di Facebook tadi dengan beberapa teman tentang pentingnya kita punya target ya, target waktu ya, dalam menyusun roadmap perjuangan kita, bagaimana kita menjadikan ya, umat Islam dan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, sebagai bangsa muslim yang terbesar di dunia, itu menjadi umat dan bangsa yang mulia. Jadi kalau kita hitung ya 100 tahun Indonesia, 25 tahun ke depan, kita punya kesempatan untuk ya sekali lagi melahirkan satu generasi yang unggul. Ya, generasi 2045. Jadi kalau dulu pernah lahir generasi 1945, generasi yang hebat, generasi yang berjasa besar dalam memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan, maka 100 tahun kemudian ya kita insya Allah ya nanti akan lahir generasi 2045, dan generasi itu ya bisa kita siapkan dari sekarang. Anak-anak yang sekarang ini berusia 10 sampai 20 tahun misalnya ya, itu 25 tahun lagi mereka tahun sampai 45 tahun. Ya, 35 sampai 40 tahun itu adalah usia-usia yang ideal ya untuk anak-anak ini nantinya akan menjadi pemimpin ya, pemimpin dalam berbagai bidang. Pemimpin ya dalam berbagai sektor kehidupan ya, baik pemimpin di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang keilmuan ya, keilmuan itu pun begitu luas ya, di bidang misalnya di bidang ulumuddin ya, ulumuddin bisa kita bagi lagi di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang sejarah ya, dan sebagainya, juga kepemimpinan sosial, kepemimpinan ekonomi ya, dan itu ya hanya bisa dilakukan gitu ya kalau kita insya Allah gitu ya berhasil melahirkan satu generasi yang gemilang itu. Itu kenapa tadi di Facebook saya katakan bahwa kita harus menyusun kurikulum untuk 25 tahun. Jadi bukan hanya setahun, dua tahun SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3. Ya, kami di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pernah menyusun kader, program kaderisasi ulama ya untuk S2, S3 ya, termasuk kaderisasi ulama itu program yang kita canangkan sekitar 17 tahun. Jadi insya Allah ya dalam waktu 25 tahun ke depan ini ya, kita punya kesempatan besar untuk melahirkan generasi yang gemilang, dan itulah peran yang kemarin saya katakan, peran orang tua. Peran orang tua sangat penting ya. Jadi saya tidak menafikan bahwa peran sekolah penting ya, peran pesantren penting, peran madrasah penting, peran kampus penting ya, tapi di dalam situasi seperti sekarang ini ya, di mana era disrupsi sudah terjadi, apalagi corona ini ya, sekian bulan memaksa kita semua untuk berinteraksi secara intensif dengan anggota keluarga kita di rumah, maka kita sudah tidak bisa tidak ya harus berpikir serius bagaimana menjadikan rumah sebagai unit kegiatan ya, sebagai lembaga kegiatan yang ideal. Dan disitulah peran orang tua ya untuk mendidik ya, menjadi guru yang utama dengan bekal-bekal yang penting. Kemarin kita sudah bahas itu kan, bagaimana agar orang tua punya kemampuan, ya, terutama pertama adalah kemampuan dalam Islamic worldview dan pemikiran kontemporer. Tantangan pemikiran kontemporer, orang tua harus menguasai itu. Nah, itu yang sangat penting. Sebab 25 tahun itu bukan masa yang panjang, tapi juga bukan masa yang pendek, karena itu relatif, ya. 25 tahun itu juga, taruhlah itu kita anggap sebagai masa yang panjang, ya. Maka selama 25 tahun itu ada dinamika yang sangat kuat, ya, dinamika yang sangat besar, dan mungkin juga, ya, tantangannya sangat besar, terutama tantangan dalam bidang akidah. Kita sudah membahas bagaimana beratnya, ya, ujian iman yang dihadapi oleh kita semua, ya, oleh anak-anak kita sekarang ini, yang oleh Syaikhul Hasan An-Nadwi, ulama India, beliau mengatakan belum pernah dalam sejarah Islam umat Islam menghadapi ujian iman seberat seperti sekarang. Karena ujian iman sekarang kita bukan berupa fisik, kita berupa hegemoni pemikiran. Itu juga yang dikatakan Prof. Naqib Al-Attas, bahwa tantangan terberat, tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam sekarang adalah tantangan ilmu. Ya, dan kita tahu Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Nah, siapakah musuh para nabi itu? Ya, ini firman Allah dalam surat Al-An'am 112, ya. Siapa musuh para nabi itu? Adalah sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Ya, jadi kalau setan yang jenis jin dibelenggu, ya, di bulan Ramadan, setan jenis manusia enggak dibelenggu. Ya, setan jenis manusia, ya, tetap, karena Allah mengingatkan, ya, tantangan terberat atau musuh terbesar para nabi dan pengikutnya, terus kita juga gitu, ya, itu adalah setan jenis manusia dan setan jenis jin. Apa pekerjaan para setan ini? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka membisikkan, ya, kata-kata yang indah, zukhrufal qaul ghurura, dengan tujuan untuk menipu. Ya, jadi kita perlu sangat berhati-hati, karena menipunya setan ini canggih, ya. Dan itu sudah korban pertama dari tipu daya iblis ini adalah moyang kita, ya, Nabi Adam alaihissalam. Beliau dibujuk dengan rayuan-rayuan yang halus, yang memukau, ya, sehingga terjebak oleh tipu daya iblis. Dan ingat, iblis itu sudah bersumpah loh. Ya Rabbi izzatika lahu yanahum ajmain. Demi keagunganmu, ya Allah, aku akan sesatkan mereka manusia semuanya ini. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, yang paling diserang iblis pertama apa? Keyakinan. Ya, sebab kekuatan seorang muslim itu ada pada keyakinannya. Ada pada imannya itu. Imannya inilah yang harus mereka goyahkan. Nah, kalau imannya goyah, maka yang muncul adalah syak, ya, ragu-ragu. Maka mereka lakukan program tashkik, ya, dengan segala cara, baik setan manusia maupun setan jin. Mereka melakukan ini. Alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Ya, mereka membuat was-was, ya, membolak-balik hati manusia itu, sehingga kita diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah kami, tetapkanlah aku dalam agamamu, ya Allah. Nah, itu, ya. Jadi saya punya beberapa pengalaman, ya, yang merisaukan, ya. Suatu saat saya pernah ditanya oleh seorang anak SMA, ya, dalam sebuah pengajian, ya, setelah itu ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid, ada seorang anak SMA di situ yang ikut, dia bertanya, ya, Pak, apakah adil Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Ya, dan apakah adil, kata dia, Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Nah, saya sudah pernah mendengar pertanyaan seperti ini, tetapi pertanyaan ini tidak diberikan oleh seorang anak SMA. Ya, jadi dari penelitian saya tentang faham pluralisme agama yang nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri, ya, dampak dari faham pluralisme agama ini setelah saya survei, masa edarkan kuesioner-kuesioner di berbagai kelompok, ya, itu ternyata pengaruhnya cukup besar. Ya, pengaruhnya cukup besar. Saya pernah mengajar di satu universitas Islam sejarah pemikiran modern gitu, ya. Ketika itu mahasiswa saya di Fakultas Sastra itu ada 94 orang. ya, dan saya edarkanlah kuesioner pada mereka ini. Ya, menjawab ada 10 soal, mereka hanya menjawab setuju, tidak setuju. Ya, A setuju, B tidak setuju. Kemudian saya berikan ya dalam di kalangan mahasiswa ini, mahasiswa saya itu. Satu pertanyaan begini. Ya, Tuhan Maha Adil, ya, dan Tuhan akan memberikan pahala kepada setiap manusia, ya, yang percaya kepadanya dan berbuat baik pada sesama, apapun agamanya. Ya, jadi itu pertanyaan saya pada para mahasiswa itu, ya, mereka tinggal memilih aja A atau B, A setuju, B tidak setuju. Bahwa Tuhan Maha Adil, Tuhan akan memberikan pahala, ya, kepada setiap manusia yang percaya kepadanya dan berbuat baik pada sesama, apapun agamanya. Nah, mahasiswa saya yang sudah dapat kuliah agama Islam ini 63% menjawab setuju. Ya, jadi 37% menjawab tidak setuju. Nah, ini menunjukkan bahwa program tashkik gitu ya, keyakinan ya, bahwa Islam itu satu-satunya ad-din yang diridhoi Allah, yang diakui Allah, itu sudah goyah. Pertahanan itu sudah jebol. Ya, sama dengan tadi anak SMA tadi nanya. Ya kan? Kenapa, apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Saya tanya kepada dia, yang kamu maksud orang baik yang layak masuk surga itu siapa? Ya, sebutlah beberapa nama. Ada tokoh waktu itu ya, Nelson Mandela, ya, ada nama tertentu, ya, dia sebut. Ini orang-orang bukan Islam, tapi menurut dia ini orang-orang baik. Ya, dalam satu diskusi ya, di satu kampus di Jakarta, saya berdua dengan seorang penulis buku pluralisme, ya, seorang tokoh Syiah juga, dia menulis buku pluralisme agama, kemudian saya membedah buku dia itu. Nah, waktu itu dia dalam bukunya juga menyebut tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu apakah dia enggak layak untuk dapat pahala? Bukankah dia jasanya sangat besar menemukan lampu? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, radhiyallahu anhumullah. Paham seperti ini ya. Itu harus dijawab ya. Keyakinan-keyakinan yang kita punya sekarang ini, anak-anak kita punya bahwa innad-dina indallahil Islam, satu-satunya ad-din ya yang diridhoi Allah, yang diakui Allah itu hanyalah Islam. Dan ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ad-din selain Islam, dia tidak akan diterima. Ya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi adina rahimakumullah ya, keyakinan ini penting ya. Karena tadi anak-anak yang goyah itu akhirnya saja dialog. Nah, ini yang penting untuk kita orang tua juga memahami cara berdialog. Karena kita nggak bisa hanya mengatakan begini menurut saya gitu ya. Anak-anak ini bertanya secara intelektual. Dia mulai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang menurut dia rasional. Menurut dia masuk akal. Masa sih hanya orang beragama Islam terus masuk surga gitu. Sedangkan dia jahat, sedangkan dia tidak berbuat baik pada manusia. Ya. Kok hanya karena dia beragama Islam terus dia masuk surga? Nah, itu pertanyaan ini yang keliru kan. Ya, yang pertama saya tanya ke anak itu, yang kamu maksud baik itu apa? Setelah dia sebut tadi beberapa orang baik, saya tanya, yang kamu maksud baik itu apa? Oh, si A ini kan baik, dia suka nolong orang miskin, dia pejuang kemanusiaan. Dan saya bilang, dia baik sama manusia, tapi dia tidak baik sama Tuhan. Ya, kenapa? Masa dia tidak mau mengakui utusan Tuhan? Ya, logis enggak? Ya kan? Bukankah dia Islam kan? Dia Muslim, iya. Bukankah seorang Muslim sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah? Dia sudah mengaku loh, lisannya berikrar loh, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia sudah mengakui Muhammad itu utusan Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang tidak mau mengakui utusan Allah? Padahal Allah itu ya mengenalkan dirinya, mengenalkan namanya, mengenalkan cara untuk menyembahnya, mengenalkan cara untuk berdoa kepadanya. Itu hanya umat Allah, umat manusia, hamba Allah gitu ya, ciptaan Allah yang menolak utusan Allah. Apa itu baik? Gak mau mengakui utusan Tuhan itu baik atau tidak? Itu saya tanya ke anaknya itu. Ya, jadi kita ajak dialog nih anak ini. Coba kamu berpikir kan, ya, sekarang saya beri contoh sama dia itu. Ya, kamu punya orang tua, iya. Ya. Kamu itu orang tua kamu yang sebenarnya. Saya tanya begitu, beliau enggak bisa jawab, Pak. Ya, jadi gimana cara membuktikan orang tua yang sebenarnya? Ya. Nah, okelah katanya ada waktu itu seorang artis yang ragu ya kepada ibunya gitu ya, karena menurut dia dia cantik, ibunya kurang cantik. Dia minta tes DNA. Boleh enggak seorang anak minta tes DNA? Ya, karena dia ragu apa betul nih ya orang tua saya. Ya. Nah, dinohimakullah ya, jadi anak ini coba saya bilang, kalau kamu belum yakin itu orang tua kamu, kamu enggak punya bukti ilmiah. Ya. Terus kemudian kamu ngomong sama Pak ya, saya belum bisa mengakui bapak itu bapak saya sampai saya punya bukti ilmiah yang meyakinkan saya. Sebelum itu Pak, minta maaf ya, saya tidak bisa mengakui bapak-bapak saya. Tapi bapak nggak usah khawatir, saya tetap akan taat sama bapak karena bapak sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Kita buat analog ya, artinya gini, kalau seorang anak tidak mau mengakui orang tuanya karena belum ada bukti ilmiah empiris yang meyakinkan dia, tapi dia tetap mau berbuat baik pada orang tuanya ya, atau orang yang dia anggap orang tuanya itu, tapi dia nggak mau mengakui ya, kita bilang anak itu anak apa? Kan anak durhaka, anak tidak baik, karena pengakuan itu penting ya. Jadi maka Allah ya dalam surat Thaha ayat 14 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Jadi di sini Allah mengenalkan dirinya. Aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Enggak ada ilah yang lain. Ya, enggak ada ilah siapakah, apakah manusia atau apa jin, tuyul, setan, enggak ada ilah. La ilaha illallah. Ya, enggak ada yang lebih dicintai, ya enggak ada yang pantas patut diibadahi selain Allah. Nah itu jadi kalau orang nggak mau mengakui ya kan orang tuanya ya maka dia bukan anak yang baik kan. Orang nggak mengakui utusan presiden itu, duta besar itu, dengan bawa bukti-bukti yang kuat ya, surat-surat pengangkatan yang sah sebagai duta besar ya, sebagai utusan presiden ya, dia datang ke satu negara kemudian ditolak oleh negara itu, nggak diakui. Ya. Jadi jangan remehkan pengakuan. Maka manusia itu sebelum beribadah pada Allah, sebelum berbuat baik gitu ya pada sesama, tugas pertama manusia itu mengakui Allah itu Tuhannya. Itu kewajiban itu. Kalau orang ngaji kitab Sulamut Taufik itu untuk anak-anak itu, dia tahu bahwa kewajiban seorang manusia pertama itu adalah mengakui Allah itu Tuhannya. Karena Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah ngaku muslim, sudah baca syahadat. Masa dia ngakui selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain, namanya musyrik. Nah itu ya, jadi anak itu ya harus kita ajak dialog ya. Maka pengalaman kami mengajarkan Islamic worldview itu, kita harus dengan komparasi, mana siratal mustaqim, mana siratal al-maghdub, mana siratal ad-dhalin ya, mana peradaban Islam, mana peradaban Barat, mana tradisi yang lain, peradaban yang lain. Terus dengan komparasi begitu sehingga bisa jelas. Ya, cara berpikir tadi, anak tadi, kita ajak. Kamu gak mau mengakui utusan Nabi, maaf, utusan Presiden saja, tidak baik. Kamu gak mengakui orang tua kamu aja, tidak baik. Apalagi, ya, kamu tidak mau mengakui utusan Tuhan. Orang yang tidak mau mengakui utusan Tuhan itu gimana coba? Ya. Jangan dibilang orang baik ya, dia baik satu aspek, tapi yang prinsip justru dia tidak baik sama Tuhannya, Tuhan yang telah menciptakan dia. Jadi jangan ngatur gitu ya kan, anak ini sok ngatur bahwa dia yang berhak masuk surga. Emang surga siapa? Surga ini punya Allah ya, yang berhak ngatur orang masuk surga, memberi syarat itu Allah, bukan manusia, bukan kita, kita gak punya. Oh, dia itu bagus kok, pejuang anti korupsi, harusnya masuk surga. Loh, surganya Allah itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang layak, dan Allah sudah sebutkan tuh. Kita tidak tahu orang yang mati ini masuk surga atau enggak. dia Islam terus ya dari kecil, tapi apakah waktu dia mati dia tetap imannya selamat? Kita tidak tahu. Itu kita serahkan pada Allah. Tapi Allah sudah membuat syarat kan untuk masuk surga, itu adalah iman pada Allah, iman pada Rasulnya. Ya, gimana orang nggak mau iman sama utusan Tuhan itu gimana? Kok dikatakan dia baik? Ya, ini keliru, cara pandangnya dia keliru. Nah, ini cara berdialog. Tapi jangan juga begini, Pak Ibu Saudara sekalian ya, para santri. Kalau kita berdialog dengan seperti ini gitu ya, itu banyak contoh-contoh dialog seperti itu dalam buku saya novel Kemi itu. Ya, Kemi 1 2 3 insyaallah di situ banyak dialog-dialog tentang pluralisme, tentang ateisme, sekularisme, gender dan sebagainya. Ya karena ini yang sekarang proyek tashkik, proyek untuk meragu-ragukan. Ya, yang akhirnya malah mengatakan sama saja. Loh, gimana sama saja? Nah, kalau semua agama ini sama saja menuju Tuhan, gitu ya. Untuk apa Nabi Muhammad SAW itu diutus? Untuk apa Rasulullah SAW itu ngirim surat ke raja-raja mengajak masuk Islam? Untuk apa para sahabat Nabi dulu menyebar ke berbagai penjuru dunia? Ya, menyebarkan Islam. Termasuk ya kita yakin ya insya Allah ada sahabat Rasulullah yang sempat mampir ya di Nusantara ini, meskipun kita tidak tahu catatan tertulisnya, karena ada sahabat Rasulullah yang sampai ke Cina. Ya, berarti sahabat Rasulullah itu ngapain mereka menyebar seluruh dunia? Bukan mereka cari kerja. Ya, mereka bukan itu. Mereka adalah para mission, orang-orang yang membawa misi. Misi apa? Misi mengislamkan ya umat manusia ini, mengajak mereka untuk mengakui ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu istilahnya. Jadi kalau kita ingin ya anak-anak kita yakin bahwa inaddina indallahil Islam, ya jadilah kamu muslim, saya muslim, ya. Ya karena saya yakin ya Islam satu-satunya adin yang benar. Nah, dalam pelajaran Islamic worldview ya biasanya saya menyampaikan untuk menanamkan keyakinan sebagai seorang muslim itu ya. Ya satu harus ditanamkan pengertian. Ya bukti-bukti ya otentik, baik bukti nakli maupun akli, bahwa Islam itu satu-satunya agama wahyu yang murni. Nah, ini penting teori dari Profesor Syekh Naqib Al-Attas ya, Islam suri tauladan yang otentik, yang abadi dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Nah, itu penting ya, Islam ini. Ya, kemudian Islam itu lihat ya, ibadahnya universal, sama, satu. Seluruh dunia, orang Islam itu sholat satu, menghadap ke satu titik. Takbirnya sama, al-fatihahnya sama, rukuknya sama, itidalnya sama, sujudnya sama. Orang yang mau sholat bikin ritual-ritual aneh, dia akan terlempar dari orbit Islam itu. Ada sholat dulu dua bahasa, ya ada sholat laki-laki perempuan dicampur-campur, gitu ya, sampai dempet-dempetan. Nggak pakai kerudung, nggak pakai mukena seperti itu ya, kelihatan rambutnya. Nah, yang aneh-aneh begini lihat aja itu teranulir karena seluruh dunia Islam itu dijaga oleh Allah ya. Islam itu agama sesuai dengan fitrah. Nah, ini harus kita jelaskan sejelas mungkin ya pada anak-anak kita ini. Jadi bukan hanya nakli, tapi lihat komparasinya, lihat umat Islam itu seluruh dunia menyelenggarakan jenazahnya sama. Nggak ada berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Namanya orang Islam itu jenazah ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, sudah begitu. Mau tanah mahal, mau tanah murah, tetap. Saya belum pernah tahu ada orang Islam yang ngubur berdiri mayat itu ya, nggak ada ya, karena memang ya itulah syariatnya, itu warisan dari para nabi. Solat kita sama, rukuk kita sama. Bahkan coba Bapak Ibu sekalian ya, membuktikan bahwa Islam itu agama wahyu. Saya sering menggunakan yang sederhana. Coba orang Islam itu tahiyat saja, jari yang dikeluarkan itu sama, jari telunjuk. Ini jangan dianggap remeh ini soal jari telunjuk ini. Ini terus jadi perdebatan apakah jarinya diem, ya kan, apa digerak-gerakkan, kapan mulai dikeluarkan, apa dari awal atau di tengah. Itu terus jadi perdebatan, tapi semuanya jari telunjuk coba. Ya, silahkan dicek, saya sudah cek ke berbagai masjid, berbagai negara. Kalau saya melirik ya kiri kanan ternyata sama. Ya, yang tahiyat itu jari yang dikeluarkan, jari telunjuk. Kok bisa ya orang Islam itu seragam dan nggak ada sampai sekarang yang bisa mengubah jari telunjuk. Ayo, silahkan coba. Ya, ubah coba orang Islam tahiyat, ya. Jangan pakai jari telunjuk. Itu pilpresnya, seru-serunya antara nomor 1 dengan nomor 2. Ya. Waktu itu nomor 1 siapa ya? Nomor 1 waktu itu Pak Jokowi ya. Nomor 2 Prabowo ya. Ya, itu lagi seru-serunya. Orang mau fotonya takut dulu begini itu. Karena dia, wah ini berarti pendukung Jokowi kan gitu. Foto aja begini. Tapi begitu sholat dia tahiyat, semua pendukung Prabowo yang muslim kalau sholat, termasuk Prabowo, ya kan? Sholatnya yang dikeluarkan jari telunjuk satu, nggak ada yang dua, nggak ada yang berani ngubah ini, ya nggak ada yang bisa ngubah. Ayo keluarkan seluruh manusia bersatu mengubah tahiyat, nggak bisa. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian silahkan bandingkan, ya bandingkan dengan berbagai agama. Bagaimana ritual itu urusan mas, tapi kita ini sebagai muslim ya meyakinkan diri kita, anak kita, apa buktinya Islam itu agama dari Allah, agama yang otentik, agama wahyu yang otentik itu ya. Ini penting ya. Jadi silahkan baca buku saya apa namanya 10 kuliah agama Islam ya, itu pertama kali yang saya tanamkan di situ kalau ngajar Islamic worldview itu mengapa saya muslim. Ya, mengapa saya muslim? Gak boleh saya muslim karena kakek saya muslim, orang tua saya muslim, tetangga saya muslim, masyarakat saya muslim. Ya, daripada saya gak Islam, saya gak enak. Enggak, itu gak sah Islamnya kalau begitu. Iman itu dasarnya dalil. Harus dengan keyakinan. Dan sekarang harus dengan hujah. Berikan studi-studi komparasi. Ya, itu caranya. Dan tunjukkan. Nih, pahamnya begini, paham begini. Ya. Buktikan Al-Quran begini. Ya, karena keyakinan itu penting ya. Isyhadu bi anna muslimun, umat Islam itu umat yang akan apa, umat yang mendapat tugas ya untuk melanjutkan amanah risalah. Risalah kenabian itu ya itu tidak boleh berhenti menegakkan kalimat tauhid, mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin, menyempurnakan akhlak. Itu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi para nabi semua. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka misi itu dilanjutkan oleh para pewaris Nabi, itu para ulama. Para ulama ngajarkan kepada kita, maka kita melanjutkan juga misi kenabian itu. Nah, kalau bagaimana orang mau melanjutkan misi kenabian, menegakkan tauhid, ya kan, mewujudkan kehidupan yang apa namanya rahmatan alamin, gitu kan? Kalau dia nggak yakin dengan Islam, dia ragu-ragu, ya. Nah ini hati-hati nih penyakit ragu-ragu ini berbahaya. Ya, kalau Muhammad Iqbal dalam sebuah syairnya mengatakan bahwa oh you the victim of modern civilization, ya, lack of conviction is worse than slavery. Ya, wahai anda yang menjadi korban ya peradaban modern, kata Iqbal, ya, lack of conviction, ya, kurang yakin, gitu ya, artinya keyakinan itu bergeser, berkurang, ya, hilang keyakinan itu, karena yakin itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau dia ada ragu sudah nggak yakin lagi, sudah hilang yakinnya. Maka kalau begitu lack of conviction kata Iqbal is worse than slavery. Itu lebih buruk daripada perbudakan. Orang yang tidak yakin nih kasihan, dia akan terombang-ambing hidupnya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita sekarang ini kembali apa namanya kepada tugas kita ya, sebagai guru, ya, sebagai orang tua adalah bagaimana menanamkan keyakinan Islam sehingga tidak goyah. Ya, yang seperti ini tidak goyah. Mau dia berhadapan nanti ya, kalau ibaratnya virus gitu ya, itu udah kita vaksin nih anak ini. Kita kasih vaksin gitu ya. Nanti dia keluar udah kena virus yang relativisme segala macam gitu. Dia sudah enggak mempan. Ya, maka cara mengajarkannya pun menanamkan akidah ini, tanamkanlah keimanan, konsep-konsep tauhid yang lurus, juga tanamkanlah tantangan-tantangannya. Hal-hal yang merusak akidah itu yang dalam kitab Sulamut Taufik disebut sebagai aridah. Ya, coba dalam kitab untuk anak-anak ya, kitab akidah dan syariah untuk anak-anak itu nama Sulamut Taufik itu di awal-awal aja sudah diingatkan oleh kitab ini. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi amma yufsidu wa yubtilu wa huwa aridah. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga ya keislamannya. Ya, dari hal yang merusak, membatalkan keislamannya, yaitu ridah. Wa aqsamuhu thalathatun. Ridah itu bisa tiga tuh, ya, jenisnya. Orang bisa keluar dari Islam, bisa batal Islamnya. bukan hanya sholat yang bisa batal, bukan hanya puasa yang bisa batal, bukan hanya haji yang bisa batal, Islamnya pun bisa batal. Apa yang membatalkan Islam itu namanya riddah, dan itu tiga jenisnya. Ya, satu riddah bil i'tiqad, keyakinannya goyah, keyakinannya hilang, ya, terhadap hal-hal yang wajib diimani, gitu ya. Kemudian yang kedua bil qaul, bil lisan, ya, riddah dia mengucapkan, dia mengeluarkan opini-opini yang membatalkan Islamnya, itu bisa. Dan yang ketiga karena perbuatannya, ya, dia sujud kepada patung, ya, menyembah patung, sujud bentuk ibadah dia itu, perbuatan dia itu perbuatan riddah. Dalam Islam nanti dia orang seperti ini, ya, dia akan diadili di mahkamah syariah. Ya, ada mahkamah syariah seperti di Mesir pernah terjadi. Ya, seorang intelektual terkenal diadili di mahkamah syariah dan divonis dia telah murtad. Nah, kalau dia divonis murtad oleh mahkamah syariah, maka dia diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu hari ini sekalian, ya, ini ya, bagaimana menanamkan keyakinan, ya, saya muslim, saya memeluk agama yang benar. Dan yang kedua, ya, keyakinan bangga sebagai muslim itu, ya, itu akan tertanam kalau orang Islam ini memahami sejarahnya. Ya, dia memahami sejarah keagungan peradaban Islam. Ya, bahwa Islam ini bukan hanya konsep kosong, utopia. Tapi Islam itu adalah ajaran-ajaran yang mulia, ajaran yang lengkap, ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia yang telah terbukti, ya, mampu, ya, diterapkan di tengah masyarakat. Dan kemudian setelah betul-betul umat ini, masyarakat ini mengamalkan Islam, mereka akan menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang mulia, umat yang hebat. Dan itu ada buktinya dalam sejarah. Itu bukan klaim kosong. Ya, kapan saja nanti umat Islam kembali kepada ajaran ini, ya, ajaran Islam itu yang abadi itu, karena Islam itu ajarannya tidak rusak. Al-Quran itu gak diubah, gak bisa diubah. Jadi karena nilai-nilai Islam itu abadi, maka umat Islam tidak pernah kehilangan pegangan. Ya, umat Islam tidak pernah kehilangan jalan pulang. Orang-orang yang mencoba meruntuhkan Islam, meruntuhkan Al-Quran itu, dia hanya akan kembali ke dirinya. Dia merusak dirinya sendiri. Tapi Islam tidak. Ya, Al-Quran ini dijaga oleh Allah, ya, sampai akhir zaman. Nah, maka begitu juga kan ibadah kita, ritual kita, ya, itu dijaga oleh Allah. Bentuk tuntunannya itu abadi, gitu ya. Karena kita punya uswatun hasanah yang abadi juga. Jadi dua di Nusantara, ya, ajarkan, memberikan pemahaman tentang Islam yang benar, yang komparatif, gitu ya, yang mampu menunjukkan keunggulan konsep Islam, ya, dalam berbagai bidang. Yang kedua, ya, ajarkan sejarah, berikan pengertian sejarah yang benar pada anak-anak sehingga mereka nanti bangga sebagai Muslim. Dan dia kepada umat manusia dimanapun, ya, dia tidak goyah. Itu yang ditunjukkan oleh Syekh Yusuf Makosari, ya kan? Dibuang ke Sri Lanka, di sana mengislamkan orang, berdakwah di sana. Dibuang ke Afrika Selatan, di sana melanjutkan dakwah. Ulama-ulama kita dulu seperti itu, mereka kokoh, ya, tetap keyakinannya sangat kuat, ya, tidak goyah menghadapi tantangan-tantangan yang berkembang, ya, di zamannya itu. Nah, demikian, mudah-mudahan kita bisa mendidik. Ya, ikut andil dalam melahirkan satu generasi yang gemilang nanti, generasi yang dalam surat Al-Maidah 54, ya, itu disebut punya ciri-ciri cinta Allah dan Allah cinta pada mereka, mereka berkasih sayang sama mukmin, ya, kemudian mereka bangga punya sikap izzah pada orang kafir, mereka tegas pada kekufuran, kemudian mereka selalu berjuang di jalan Allah, yujahiduna fi sabilillah, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Nah, ini nih, jadi ini syarat-syarat generasi yang menang. Dan insya Allah, ya, ya, kuliah-kuliah kita sore hari ini, ya, meskipun singkat, insya Allah ini, ya, seberapa kecilnya pun, ya, turutlah, ya, memberikan andil, ya, menyusun bangunan, meskipun kita hanya meletakkan satu batu bata dari bangunan kebangkitan peradaban Islam di Nusantara, terutama di negeri kita ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Walafu minkum. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan selamat berbuka puasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada pertanyaan, silahkan ke admin, ya, ke admin dari program Kurma Langka ini. Nomornya 0813 1856 6316. Yang bisa dilihat di Facebook itu di poster ya, di situ ada adminnya 0813 1856 6316. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang kemudian menghubungi saya untuk berdiskusi tentang beberapa hal ya, tentang pendidikan ini. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.